Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Masih dalam bab yang ke-30 dari kitab Tauhid, dan kita mesti melanjutkan pembahasan kita dari hukum-hukum atau permasalahan seputar istisqa bin nujum atau bil anwa, meminta hujan dengan bintang-bintang. Setelah kita bawakan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu perbuatan dan bahkan kebiasaan atau tradisi orang-orang jahiliyah, yaitu niyahah, yang ini Nabi sebutkan ya, sekaligus dalam rangkaian peringatan kepada umat tentang perilaku atau tradisi jahiliyah yang lain, yaitu mencela nasab keturunan atau al-fakhr bil ahsab, yang berbangga dengan keturunan yang mulia, terhormat. Demikian pula istisqa bin nujum, ya, meminta hujan, ya, atau meminta turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, walahuma yani walil Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Muslim, dari Zaid bin Khalid, sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Zaid bin Khalid Al-Madani, dan beliau termasuk di antara sahabat yang ikut menyaksikan peristiwa agung dan besar, yaitu Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian antara kaum muslimin, ya, dengan orang-orang kafir, ya, perjanjian damai, perjanjian senjata, ya, menahan diri untuk saling menyerang antara kaum muslimin dan, ya, kaum musyrikin Mekah. Dan Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, beliau wafat, ya, meninggal pada tahun 68 Hijriah. Ya, dan beliau ketika itu berusia 85 tahun. Ya, jadi cukup tua beliau. Radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, shallallana Rasulullah alaihi salatu wassalam salat as-subh fil Hudaybiyah, bahwa satu hari Rasulullah memimpin salat, ya, bersama kami, bersama kaum muslimin, ya, salat subuh di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah di sini ada dua bacaan. Yang pertama Hudaybiyah tanpa ditasydid ianya, ya, dan itu mayoritas bacaan yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Dan yang kedua dengan tasydid Hudaybiyah, ya, dan dua-duanya boleh, ya, baik dikatakan Hudaybiyah atau Hudaybiyah, ya, dengan ya yang ditasydid. dan Hudaybiyah atau Hudaybiyah ini yang masyhur adalah nama ya, dari sebuah sumur yang ada di tempat tersebut. Nah, dan ada pula yang menyebutkan bahwa Hudaybiyah ini asalnya adalah sebuah pohon yang bernama Hadba. Ya, Hadba ini katanya nama pohonnya. Dan kemudian dinisbahkanlah tempat tersebut kepada pohon itu, ya, sehingga dikenallah dengan Hudaybiyah. Ya, meskipun yang masyhur, ya, asal muasal dari penamaan Hudaybiyah adalah adanya sebuah sumur ya di tempat tersebut. Dan Hudaybiyah ya, ini tempat yang dekat dengan Mekah ya, dan sebagiannya termasuk tanah haram dan sebagian lagi tidak termasuk tanah haram ya, dan adapun sekarang dikenal dengan Al-Shimaisi ya, dan dahulu Rasulullah sempat singgah ya di tempat tersebut ya pada tahun 6 Hijriah ya, ketika beliau datang ke kota Mekah dari Madinah ya, mu'tamiran dalam rangka untuk ya, menunaikan ibadah umrah ya, menunaikan ibadah umrah. Nah, kata Zaid bin Khalid, shallalana Rasulullah salata subuh bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal lail ya, di atas tanah. Jadi Rasulullah dengan para sahabat beliau salat subuh ya, di Hudaybiyah di atas lantai atau tanah yang masih ada sisa ya, tetesan air hujan ya, bekas ya, hujan malam harinya. Nah, nampak kelihatan basah dan agak becek ya, ketika itu. Dan sama di sini ala isri sama as-sama apabila disebutkan secara mutlak ya, maksudnya adalah kullu martafa'a, setiap yang di atas ya, setiap yang di atas, sehingga termasuk ungkapan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika menjelaskan tentang turunnya hujan, Allah sebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an ya, kami telah menurunkan dari sama air hujan. Ya, maksudnya di sini awan. Ya, kami turunkan dari awan dari atas ketinggian air hujan. Sehingga di sini Rasulullah salat bersama dengan para sahabat di atas lantai atau tanah ya, yang masih menyisakan bekas ya, air dari air hujan ya, di malam hari. Falaman sorofa, yang kemudian setelah selesai ya, sholat, akbala ala nas, maka Rasulullah akbala, akbala ala nas, itu menghadap ya, kepada kaum muslimin, kepada jamaah ya, kepada makmum. Maka di sini ya, termasuk sebuah faedah dalam hadis ini bahwa termasuk sunnah bagi seorang imam apabila ya memimpin salat kaum muslimin ya, ada makmum, maka disunnahkan untuk ketika selesai salat ya, menghadap ke arah makmum ya, menghadap ke arah makmum ya. Nah, terlebih ya, ketika dia selesai membaca beberapa wirid yang dianjurkan seperti istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Ya, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu baru ya, menghadap ke arah jamaah. Ya, sambil melanjutkan zikirnya. Ya, jadi ini batasan waktu ketika imam telah selesai dari salam, kemudian baca zikir istighfar sebanyak 3 kali, kemudian tadi ya Allahumma antas salam ya, sampai selesai Ya, kemudian setelah itu baru melanjutkan zikir dan wiridnya dalam keadaan menghadap ke arah makmum, ya, menghadap ke arah jemaah. Dan ini disebutkan, ya, aqbala 'ala an-nas, menghadap. Ya. Istilah menghadap ini tentunya secara keseluruhan, ya, jadi betul berbalik, ya, 180 derajat, ya, dari arah posisi ketika menjadi imam. Ya. Nah, dia berbalik 180 derajat. Oleh karena itu, ini yang sunnah. Ya, adapun ketika seorang, ya, memimpin sholat, ya, sebagai imam, kemudian selesai sholat, selesai salam, kemudian, ya, menghadap ke jamaah hanya sebagian saja, miring begitu, ya, menghadap ke arah kanan, ya, dari posisi sebelumnya, ya, sehingga sebelahnya itu menghadap ke jamaah, sebelah badannya menghadap ke arah kiblat, maka ini, ya, kita belum mengetahui tentang sunnahnya. Ya, kita belum mengetahui tentang sunnahnya. Ada punya sunnah seperti yang disebutkan di sini dan beberapa riwayat yang lain. Ya, dan para sahabat yang mengisahkan bahwa apabila Rasulullah selesai dari sholatnya, maka aqbala 'alan nas. Ya, Nabi menghadap, ya, ke arah jemaah sehingga menghadap secara utuh. Ya, sehingga punggungnya membelakangi, ya, jemaah. Ya, punggungnya menghadap ke arah kiblat. Adapun wajahnya, tubuhnya, ini secara menyeluruh menghadap ke arah jemaah. Ini yang sunnah. Wallahu a'lam. Faqala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Ya, tahukah kalian apa yang telah Allah sampaikan? Ya. Maka di sini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, dengan bentuk, ya, istifham, pertanyaan, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian, ya, apa yang Allah sampaikan? Ya, menunjukkan bahwa di sini Rasulullah, ya, hendak memperingatkan kepada para sahabat, ya, kepada jamaah agar perhatian. Ya, sehingga di sini pertanyaan bukan berarti menuntut jawaban, ya, namun sebagai tanbih. Ya, sebagai tanbih atau peringatan kepada para sahabat agar mereka, ya, yantabihun, ya, perhatian dan konsentrasi, ya, dan memfokuskan apa yang akan disampaikan setelah itu. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Nasa'i rahimahullah, ya, kata Nabi, "Alam tasma'u ma qala rabbukum al-lailah?" Ya. Tidakkah kalian mendengar apa yang Allah sampaikan, ya, pada malam ini ataupun pada kemarin malam terkait dengan peristiwa turunnya hujan? Yes. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka perhatikan bagaimana, ya, baiknya ada para sahabat. Ya. Demikian pula beberapa kejadian yang lain. Ya, ketika para sahabat mereka ditanya, ya, tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, maka mereka pun, ya, dengan tanpa berat hati, ya, tanpa takalluf, dan memberat-beratkan, ya, mereka sendiri, mereka spontan mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dan lebih memahami. Ya. Nah, sehingga ini juga termasuk adab seorang yang tidak mengetahui tentang sesuatu, ya, permasalahan, baik dalam urusan dunia, ya, terlebih dalam urusan akhirat, urusan agama, maka untuk dia mengatakan "Allahu a'lam." Ya. Adapun, ya, perkataan atau jawaban "Allahu wa rasuluhu a'lam", maka sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini, ya, disampaikan atau diutarakan ketika Rasulullah masih hidup. Ya, adapun ketika telah wafatnya, maka, ya, cukup dengan "Wallahu a'lam." Qala, kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab." lalu Rasulullah menjelaskan ya tentang apa yang Allah sampaikan ya terkait dengan ya pernyataan sebagian dari manusia ketika turunnya hujan. Kata Nabi, "Asbaha min ibadi," ya, kata Allah, ya, pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada pula yang kafir. Ya, jadi peringatan dari Nabi bahwa pagi ini ya, yang sebelumnya ya, yang tadi malam barusan turun hujan, ternyata pada pagi harinya ada di antara hamba-hamba-Ku kata Allah ya, yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Ya, fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi, ya, kami telah diturunkan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, kata Allah, maka ya, dia adalah orang yang beriman kepada-Ku dan telah kufur ya mengingkari bintang-bintang. Ya, ini yang pertama. Jadi orang yang menyatakan bahwa kami telah diturunkan hujan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, maka ini menunjukkan keimanan kepada Allah dan mengingkari bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nawi kaza wa kaza fa dzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami telah diturunkan hujan ya karena bintang ini dan bintang itu, maka dia adalah orang yang kafir kepada-Ku kata Allah dan beriman dengan bintang-bintang. Ya, dua kondisi yang berbeda. Ya, yang pertama yang meyakini bahwa turunnya hujan merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, dan itu menunjukkan iman. Ya, mengakui bahwa ini rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Ya, sehingga ketika seorang mengetahui ya, telah turun hujan, ya, termasuk yang dianjurkan dan disunahkan untuk membaca doa, Allahumma sajiban nafi'an. Ya Allah, ya, turunkan hujan kepada kami, ya, hujan yang bermanfaat, nafi'an. Ya, bukan hujan yang ya, menimbulkan musibah dan bencana, ya, kesulitan kepada kaum muslimin. Ya, ini di antara sunnahnya yang pendek. Ya, dari sisi doanya pendek. Ya, namun sungguh sedikit yang mengamalkannya kecuali yang Allah berikan rahmat. Nah, yang ini tentunya diucapkan menunjukkan iman. Yang menunjukkan pengakuan kepada Allah. Pengakuan ya, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala, adapun orang yang menyatakan bahwa kami telah diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, ya karena pawang ini dan pawang itu, ya maka ini menunjukkan kekufuran kepada Allah. Ya, penentangan dan pembangkangan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan beriman ya kepada bintang-bintang atau meyakini ya jasa dari pawang yang dianggap punya ya kelebihan ya, punya kemampuan di atas rata-rata misalkan sampai bisa menurunkan hujan, ya maka yang seperti ini menunjukkan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, maka para ulama menjelaskan bahwa sebab kufurnya orang tadi ya ketika dia mengatakan mutir nabi nawi kada wa kada, ya, kami telah diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, di sini ada tiga keadaan ya, tiga keadaan ya, penisbahan bintang atau penisbahan hujan ya kepada bintang ya, penisbahan hujan atau turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kondisi yang pertama yaitu nisbatu ijad. Ya, penisbahan turunnya hujan kepada bintang-bintang ya dalam makna atau dalam pengertian ya bintang itulah yang menciptakan atau yang menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan. Ini yang pertama, nisbatu ijad. Ya, penisbahan penyandaran turunnya hujan ya kepada bintang-bintang, maksudnya bahwa bintang itulah yang menciptakan atau yang menurunkan hujan dengan sendirinya, ya, tanpa Allah. Maka ini syirkul akbar, ya, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Dan mirip dengan ini, ya, seperti seorang yang meyakini bahwa turunnya hujan, ya, karena pawang fulan, misalkan. Karena pawang itulah yang menetapkan turunnya hujan. Dan ini juga adalah syirkul akbar, syirik besar. Ya, kemudian yang kedua, nisbatu sabab. Ya, nisbah sabab. Yaitu penyandaran, penisbahan turunnya hujan kepada bintang-bintang, ya, sebagai sebab turunnya hujan. Ya, sebagai sebab turunnya hujan. Kalau yang pertama tadi, penisbahan turunnya hujan kepada bintang, yakni, ya, pencipta dan yang menurunkan hujan adalah bintang itu sendiri. Adapun yang kedua, yaitu penyandaran, penisbahan turunnya hujan, ya, kepada bintang-bintang, yakni sebagai sebab turunnya hujan. Maka seperti ini, ya, minimalnya syirkul ashghar, ya, syirik kecil. Ya. Nah, kenapa masih ada keyakinan? Karena dia masih ada keyakinan bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebab turunnya hujan adalah bintang tersebut. Sementara, ya, Allah tidak menetapkan bahwa bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Enggak ada hubungan. Ya, enggak ada hubungan sama sekali. Ya, sehingga manakala seorang meyakini bahwa sebab bintang itu, ya, meskipun yang menurunkan hujan adalah Allah, ya, maka ini minimal hukumnya adalah syirkul aswar, ya, syirik kecil. Nah, meskipun ini tentunya juga masuk dalam kategori dosa besar, ya, kabirah. Kemudian yang ketiga, nisbatu waqt, ya, nisbatu waqtin, yaitu penisbahan atau penyandaran turunnya hujan kepada bintang-bintang, ya, ini, ya, bertepatan dengan muncul dan tenggelamnya bintang tertentu. Ya, jadi tidak diyakini bahwa bintang itulah yang menciptakan atau yang menurunkan hujan, ya, dan bukan pula, ya, menjadi sebab turunnya hujan. Namun sebatas, ya, dia menyatakan bahwa, ya, hujan turun, ya, pada saat bintang fulan, bintang itu muncul. Misalkan. Yang seperti ini jaiz, dibolehkan. Sebatas menjelaskan waktu, ya. Kalau turunnya hujan itu bertepatan dengan, ya, munculnya atau tenggelamnya bintang tertentu. Yang seperti ini boleh. Ya. Meskipun dalam ungkapan Arab, ya, para ulama mengingkari, ya, meskipun maksudnya demikian, ya. Meskipun maksudnya adalah bahwa turunnya hujan bertepatan dengan munculnya bintang itu, ya, namun ketika diungkapkan dengan mutirna binawi kaza, ya, makanya seperti ini, ya, hendaknya ditinggalkan, ya, namun hendaknya diganti dengan ungkapan mutirna fi nawi kaza, ya, fi nawi kaza, ya, dengan fi bukan dengan bi, karena kalau dengan bi itu mengesankan bahwa, ya, turunnya hujan, ya, karena bintang itu. Beda dengan fi, ya, fi nau ikada, menunjukkan keterangan dorfi, ya. Ya, kami telah turunkan hujan pada saat bintang fulan, bintang itu, ya, terbit atau muncul. Nah, walhasil di dalam hadis ini, ya, kita mendapatkan faedah bahwa, ya, di antara bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyandarkan, ya, nuzulul matar, ya, turunnya hujan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada yang kedua, oh, di antara, ya, bukti dan, ya, yang menandakan atau yang membuktikan kekufuran seorang kepada Allah adalah ketika seorang menyandarkan, ya, hujan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada bintang-bintang. Nah, Kemudian kita lanjutkan. Walahuma min hadisi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma ma'nahu. Dan juga sebutkan dalam Sahih Bukhari demikian pula Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala huma secara makna. Ya, wa fihi kemudian disebutkan di sana dalam riwayat tersebut qala ba'dhum ya sahian mengatakan laqad sadaqa na'u kadza wa kadza. Sebagian manusia ya mereka mengatakan laqad sadaqa na'u kadza wa kadza. Ya, sungguh telah benar bintang fulan dan bintang alan, ya, bintang ini dan bintang itu. Ya, ini menyandarkan bahwa turunnya hujan karena bintang-bintang tertentu. Ya, maka ini juga termasuk kebiasaan jahiliyah. Ya, tradisi mereka yang sangat buruk menyandarkan kenikmatan keberhasilan Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu hadhil ayat. Yang kemudian Allah turunkan ya beberapa ayat yang disebutkan yang di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-75 sampai 82. Ya, Allah menyatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Kata Allah فلا أقسم بمواقع النجوم. Ya, maka kata Allah aku bersumpah ya بمواقع النجوم ya dengan tempat-tempat ya terbitnya atau munculnya bintang-bintang. Ya, dengan kedudukan munculnya bintang-bintang. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara ya, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung adalah ketika Allah menetapkan ya adanya kedudukan-kedudukan ya bintang-bintang yang sebagiannya itu berubah, sebagian lagi juga tetap ya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya. Sehingga tentunya ketika Allah ingatkan dalam ayat ini bahwa yang menetapkan, yang menakdirkan dan yang menentukan ya kedudukan bintang-bintang adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Ya, bahkan tidak ada seorang pun dari kita, dari manusia, sehingga apapun ilmunya dan sahabat apapun teknologinya tidak bisa mengatur. Ya, bintang ini digeser ke sana, ya. Bintang itu digeser ke sana. Ya, semau kita enggak bisa. Ya. Nah. Kemudian wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azhim dan sungguh ya, sumpah Allah itu sangat agung apabila kalian mengetahuinya. Ya. Nah, sehingga di sini juga Allah mengingatkan kita dengan satu nikmat, ya, bahwa ya adanya bintang-bintang di atas kita, di atas langit sana, ini merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan, ya, riwayat Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri Al-Khattab rahimahullahu taala, ya, ketika beliau menafsirkan, ya, atau menjelaskan tentang hikmah dari adanya bintang-bintang. Yang pertama, ya sebagai ya panah-panah api yang diarahkan kepada kawanan jin atau syaitan yang mungkin berita dari langit. Kemudian pula fungsi yang kedua sebagai petunjuk jalan mutadabiha. Ya. Demikian pula yang ketiga sebagai zinatan lisama, sebagai perhiasan langit. Ya. Sehingga ini yang Allah sebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim tentang hikmah dan faedah dari penciptaan ya bintang-bintang. Innahu laqur'anun karim. Dan sungguhnya ya kitab ini adalah Al-Quran yang sangat mulia, yang sangat agung. Fi kitabim maknun. Ya, di dalam kitab maknun ya, mahfuz ya. Dalam kitab yang terjaga, yang terpelihara. Ya. terjadi ada khilaf ya, di kalangan para ulama tentang makna ya dari ayat ini atau sebelum itu, sebelum kita lanjutkan ya kembali kepada ayat yang kita bawakan tadi di awal, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ya bahwa Allah bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang. Maka di sini para ulama menyebutkan beberapa faedah. Ya, kenapa Allah sebutkan sumpah di sini? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, bukankah ketika Allah menyampaikan ayat ini ya kepada orang-orang yang beriman, tentunya tanpa ada sumpah pun, tentunya karena mereka punya iman, pasti akan meyakini kebenarannya. Ya, pasti akan membenarkan. Demikian pula, kalaupun ayat ini disampaikan ya, kepada orang-orang kafir, namanya kafir, ya, dia akan mengingkari, akan menolak, meskipun disampaikan dengan sumpah. Ya. Lalu kenapa di sini Allah tetap menyebutkan sumpah? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Apa faedahnya? Apa rahasianya? Maka di sini para ulama menyebutkan yang pertama bahwa ya, cara seperti ini adalah termasuk uslub Arabi. Ya, metode orang Arab dalam ta'kidul asya. Ya, ingin menegaskan atau menekankan sebuah perkara. Sebuah permasalahan. Maka di antara metode dan cara orang-orang Arab untuk lebih menguatkan, menegaskan adalah dengan sumpah. Ya, dengan sumpah. Meskipun perkara ini suatu hal yang maklum. Ya, Allah yang menetapkan, yang menentukan adanya kedudukan bintang-bintang. Kemudian yang kedua, annal mu'min yazdadu yaqin min dzalik, bahwa dengan adanya sumpah itu semakin menambah keyakinan bagi orang-orang yang beriman. Tambah yakin dia. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa ketika Allah bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang atau yang lainnya, itu menunjukkan ya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ya. Nah, dan yang keempat, ya bahwa hal itu menunjukkan ya tentang agungnya apa yang Allah jadikan sebagai sumpahnya itu. Ya, menunjukkan agungnya. Ya. Sebagaimana ketika Allah bersumpah wal asr, ya demi masa demi waktu, menunjukkan agungnya waktu. Dan terakhir insyaallah yang kelima adalah menunjukkan ya agar kita ihtimam, ya agar kita perhatian, ya dan berusaha untuk ya memperhatikan apa yang Allah jadikan sebagai sumpahnya tersebut. Ya, mengakui paling tidak menambah iman. Ya, menyadari bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas dari kekuasaannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Nomor sudah isya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.